Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-30 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang keadaan manusia ketika melihat kedahsyatan hari kiamat. Ketika manusia bangkit dari kuburnya dan melihat kedahsyatan hari kiamat dan juga kehancuran alam semesta, mereka tercengang dan bergerak tidak tahu arah, seperti laron atau ane-ane yang berhamburan. Allah SWT berfirman, يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبَثُوثِ. Hari di mana manusia seperti laron yang berhamburan. Al-Qari'ah ayat yang ke-4. Manusia sangat takut. Seandainya ada ibu yang menyusui, niscaya dia akan lupa dengan anak yang dia susui. Seandainya ada ibu yang sedang hamil, niscaya dia akan langsung melahirkan anaknya. Dan seandainya ada anak kecil, niscaya dia akan menjadi tua. Semuanya itu adalah karena mereka sangat takut. Manusia sempoyongan seperti mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Lihat surat Al-Hajj 1-2 dan Al-Muzammil ayat yang ke-17. Manusia akan lari dari orang-orang yang sangat dia cintai di dunia, lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan juga anak-anaknya, masing-masing memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Lihat surat Abasa ayat 34-37. Kemudian terdengar seruan, mereka pun bersegera menuju penyeru tersebut. Allah SWT berfirman, يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُهْطَعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ. Pada hari di mana penyeru akan menyeru kepada sesuatu yang mengerikan. Pandangan-pandangan mereka tertunduk hina, keluar dari kuburan seperti belalang yang bertebaran. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru tersebut, seraya berkata orang-orang kafir, ini adalah hari yang sangat sulit. Al-Qamar 6-8. Adapun orang-orang yang beriman kepada hari akhir dan takut dengan kedatangan hari tersebut, kemudian dia beramal untuknya, maka Allah SWT akan memberikan rasa aman di dalam menghadapi hari tersebut. Allah SWT berfirman, لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ. Mereka tidak ditimpa rasa takut karena kedahsyatan hari kiamat dan mereka disambut malaikat yang berkata, inilah hari yang dijanjikan untuk kalian. Al-Anbiya 103. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.